hati janji tak jalo kowe ra ngapusi. Lungaku wingi amung golek rejeki, tak buktekke kowe ojo mbeto ati. Wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe, ato paran yo mung tinggo kowe. Aku lilo ato oma ato wong tuo, demi kowe ben supaya tetep mulio. Tresna aku ra bakal ilang senajan ato paranku, setiaku karo kowe tekan matiku. Aku lung ora ngilang nanging merko kahanan, aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan. Mikir masa depan karo golek modal, tinggo sesuk rapi duduk di pelaminan. Muka Gusti ngijabai aku kuwi dadi siji, bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan. Aku ning sandingmu ngancani uripmu, mergo yo mung kuwi sing gawe seneng ati. Wis seprene suwene aku lunga ninggal kuwi, ato paran yo mung tinggo kuwi. Aku lilo ato oma ato wong tuwa, demi kowe ben supaya tetep mulia. Tresna aku ra bakal ilang senajan ato paranku, setiaku karo kowe tekan matiku. Mergo tresno aku iso ato paran joko rasa, godaan teko nanging aku ora niwo. Saiki wis urip bareng susah seneng dilakoni, ono kowe aku wani ngadep.